artis kebanggaan Jawa Timur, bro, yang punya miliaran penggemar, tergolong artis yang punya talenta, artis sepanjang masa, asli kelahiran Kota Buaya, Surabaya. Siapa dia kalau bukan Lilin Herlina New Palapa. Ciri-ciri kan.